Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sudah kita lewatkan pembahasan tentang al-ibtida' bin nakirah. Yaitu bahasanya la yajuz al-ibtida bin nakirah illa ma'a al-musawwikh atau illa idza kana tufid, kanat tufid fa tahsul al-fa'idah fi umurin katsirah. Dzakara al-musannif sittah wa zadaha al-syarih hatta yasil ila الحادي والعشرون أو الرابع والعشرون. Silakan di murojaah. Antum dapat berapa dari al-musawwigh yang sudah kita lewatkan? Min al-musawwigh min maji'i al-mubtada nakira. Apa? Ya. Yeah. Ketika khabarnya didahulukan dari mubtada, masih? Taqiyya syai'un akhar atau musawwigh akhar idza taqaddama 'alaiha ismun istifham. Ya. Fasil, lanjutkan. Setelahnya apa lagi? Sudah dua tadi, yang pertama apabila khabarnya mendahului mubtada, yang kedua apabila mubtadanya didahului oleh istifham. Terus ya idza taqaddama 'alaiha an-nafy, apabila didahului nafi, masih idza ya tusaf, apabila dia disifati, masih. Lanjut yang setelahnya. Ya, mubtadanya beramal. Amalannya apa? Mubtadanya beramal pada istilahnya. Amalan mubtada ada berapa? Pada istilahnya ada tiga. Yang pertama, merofakkannya istilahnya sebagai fa'il. Dorbun, ya, az-zaidan, syadid misalkan. Dorbun az-zaidani, syadid. Kemudian, beramal apa? Menasabkan. Contohnya apa? Ya. Beramal menasabkan. Contohnya apa? Warahbatun fil khair itu ya. Ini contoh beramal apa? Nasab. Karena raghiba dia termasuk fi'il muta'addi. Hanya saja muta'addinya dengan apa? Ya, dengan perantaraan huruf fi atau an. Masih? Beramal apa? Kemudian selanjutnya beramal jar. Ya, ketika dia jatuh sebagai mudhaf, selain mudhaf ilaih. Kemudian apa lagi? Masih ada? Ya, antakuna mudhafah. Ini masuk kepada yang sebelumnya ya. Ya, ketika mubtada yang nakira itu beramal. Masuk sebenarnya sudah. Terus, zid, tambahkan. Ya, antakuna syartiyah, agar isim nakirah tersebut adalah isim syarat. Ya, contohnya apa? Misaluhu. Ya, man yakum aku ma'ah atau ya banyak kok. Man amila minkum su'an. Ya. Atau man ya'mal su'an yujzabih. Ya. Kemudian yang berikutnya masih ada? Ya, antakuna jawaban li su'alin. Ya. Contohnya rajulun jawaban li man qala laka. Ya, man indak, yani rajulun indi. Masih? Yang ingat, ya? Antakuna amah, misaluhu. Ya, kullun yamut. Semua orang mati. Karena menghukumi sesuatu yang umum itu bisa. Ya, terus? An yuqsal biha at-tanwi', ketika dimaukan dengan mubtada tersebut, tanwi'. menyebutkan macam-macamnya. Fasaubun labistu ya wasaubun ajur. Masih? Ya antakuna du'a'a, ketika dia datang untuk doa. Contohnya apa? Ya, salamun ala Yasin, wailun lil mutaffifin. Masih? Ya, antakuna fihi aw an yakuna fiha ma'na ta'ajjub, agar padanya ada makna ta'ajjub. Misaluhu ma ahsana Zaidan. Ya, ma ahsana Zaidan. Wa taqdir syai'un 'azimun ahsana Zaidan. Masih? Ya, antakuna khalafan min mausuf. Misaluhu mu'minun khairun min kafir. Ya, tinggal giaskan saja. Masih? Ya, tambahkan. Antakuna fi makna mahsur, agar dia pada makna isim yang dihasur. Contohnya apa? Ya, syarrun aharra dhanabin. Hanya kejelekan yang membuat meringkik apa binatang yang bertaring itu. Ya. Contoh yang lain, syai'un ja'abika. Ya. Pasti ada sesuatu gitu yang membuat kamu datang. Ya, takdirnya bisa dengan satu dari dua penakdiran. Penakdiran yang pertama apa tadi? Syarun aharra dhanabin. Penakdiran yang pertamanya apa? Ma aharra dhanabin illa syarrun, iya, atau syarrun azimun aharra dhanabin. Masih ada yang lain? Apa? Iya, ketika dia datang setelah wawu al-hal. Iya. Contohnya apa? Hafal enggak? Eh? Saraina wa najmun qad adha'a famudh bada muhayyaka apa? Akhfa bau'uhu kulla syariq. Tambahkan mas. Ya, diatofkan kepada yang marifah atau sebelumnya, yang belum tersebut ketika ditashir. Ya, rujailun indana, karena rujail pada apa? Pada penakdiran isim yang disifati. Ya, ini apa maknanya? Rajulun haqirun. Kemudian juga diantaranya ketika dia diatofkan kepada yang apa ma'rifah. Dari sini kita mengetahui boleh. Untuk kita mengetahui isim yang nakir kepada yang ma'rifah. Zaidun wa rajulun qa'imani. Kemudian masih ada? Ya, diatofkan kepada sifat. Ya, contohnya apa? Ya, boleh. Andunisiyun wa rajulun. Hah? Indana misalkan. Masih? Ya, lanjutkan. Yang belum tersebut. Yang diingat. Ya, ketika apa? Diatofkan kepadanya. Ya, diatofkan kepadanya isim yang disifati. Contohnya rajulun wa mur'atun apa? Tawilatun siddar misalkan. Yang membolehkan rajulun datang, kenapa? Karena diatofkan kepadanya ya isim lain yang disifati. Masih? Ya, ketika diibham dengan sengaja. Ya, sengaja dia mengibhamnya. Tidak ada tujuan darinya untuk menjelaskan atau menghususkan, tidak ada, sengaja diibham. Contohnya apa? Murassa'atun baina arsaghihi, ada sebuah tamimah di lengan tangannya. Masih? Ya, lanjutkan Taufik. Ya, ketika dia datang ba'da laula. Contohnya apa? Laula istibarun la'auda kullu dhi miqah. Laula istibarun la'auda kullu dhi miqah. Yang berikutnya masih? Ya, ketika dia datang setelah fa'al jaza. Misaluhu qawlil Arab Misaluhu qawlul Arab. Apa? In dhahaba 'airun fa'airun fir ribat. In dhahaba 'airun fa'airun fir ribat. Ini bagus ya. Peribahasanya ini untuk menghibur orang yang kehilangan sesuatu. Kan enggak hilang semua, masih ada yang tersisa. Ya. Kemudian yang berikutnya masih? Ya, kemasukan lam ibtida'. Ya. Contohnya apa? Ya, rajulun qa'imun. Terus lanjutkan, Marwan, apa lagi? Ya, ketika dia datang setelah kam, ya khabariyah. Ya, di sini dikhususkan kamnya khabariyah. Kalau di apa? Ta'liknya dua-duanya ya. Bisa dua-duanya. Contohnya apa? Wa khalatun. Jadi kalau ammanya marfu, khalahnya ma'tuf kepadanya ikut marfu. Kam ammatun laka ya jariru wa khalatun. Ya, yang ada padanya syahid adalah ketika dibaca apa? Rafa, ya ammatun. Adapun kalau dibaca jar, kam ammatin dan nasab, kam ammatan, tidak ada syahid di situ. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Oh, ya, masih ada satu lagi ya. Ya, sebelum kita masuk ke murojaah berikutnya, satu lagi murojaahnya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan musawwir yang telah lewat? Ya, wal aslu fil akhbari an tu'akhara wa jawazu taqdima idla darara. Ya, bagiannya antum balda a'rib. Wal aslu fil akhbari an tu'akhara wa jawazu taqdima idla darara. Siapa? Marwan bagiannya. Ya, a'rib wal aslu. Mubtada marfu'. Ya. Fil akhbar. Muta'aliq bil asal. Ya. An tu'akhara. An masdariyah. Tu'akhara. Ya. Wa naibu fa'ilihi. Ya'udila. Al aslu fil akhbari an tu'akhara. Akhbar bentuk jamak tadi apa? Khabar. Iya. Kemudian awal masdar al muawwal min an wa ma ba'daha fi mahall rafin. Ya, khabarul mubtada. Wa jawazu taqdima idh la darara. Ya, fi'lul fa'il jawaza. Mabniun ala ala dham. Ya, wal waw. Ya, fa'il at-taqdim. Ya, idh la darar. Yajawazu mabni ala sukun fi mahalli. Ya, fi mahalli apa? Dharaf. Mesti fi mahalli apa? Nasbin. Ya, dharaf ya mabni ala sukun ya. Fi mahalli nasbin. Dharaf untuk listiq lima staqbala minaz zaman atau lima madha minaz zaman kalau itu. Lima madha ya, kalau idza lima staqbal. Terus ya, wal alif lil itlaq. Kemudian mana isim ya, isimnya la'nya? Karena la'nya la'na fil jinsi darar isim, la'na fil jinsi mabni ala fathi fi mahalli nasbin. Wasmuha isimnya mana? Isimnya la'na fi mahdhuf taqdiruhu la darara hasilun atau mawjudun. Sering ya. Membuangkan khabarnya la nafiyah lil jinsi boleh. Wa sya'a fi dhal babi isqatul khabar idhal muradu ma'suqutihi dhahar. Kata Ibn Malik. Ada pembahasan la nafiyah lil jinsi. Wa sya'a fi dhal babi isqatul khabar. Menyebar pada bab ini. Bab la nafiyah lil jinsi isqatul khabar. Membuangkan khabar. Ya. Idhal muradu ma'suqutihi dhahar. Ketika yang dimaukan bersama dengan digugurkannya khabar. Itu masih jelas yang dimaukan. Ya. Bismillah baksa tahur, insyaAllah la baksa alaika. Kadang dibuang isimnya jarang, tapi la alaika, kadang gitu. La alaika, ini la baksa alaika. Tapi yang lebih sering yang dibuang apa? Khabarnya. Khabarnya. Maknanya apa? Makna al-bayt? Marwan? Wal asl? Ya? Hukum asal dari khabar adalah diakhirkan. Terus? Ya, dan boleh untuk dikedepankan. Dan mereka membolehkan untuk ya, dikedepankan. Jika tidak ada di sana taror. Jika tidak mutorotkan gitu ya. Ya. Ini mazhab siapa ini yang membolehkan untuk khabar didahulukan? Ya, Al-Basriyin. Dan ini yang insyaAllah apa? Yang rajih. Kalau mazhabnya orang Kufah bagaimana? Terkait dengan didahulukannya khabar. Sebagian mengatakan bahwasanya orang Kufah melarang. Cuma tidak mutlak gitu ya. Ada yang dikecualikan. Ya, seperti kalau khabarnya sebuah jumlah jar majrur fi dari Zaidun boleh. Adapun selainnya tidak boleh. Sebagian yang lain menyatakan tetap orang Kufah melarang secara mutlak apa? Khabar untuk didahulukan. Sampai pun pada fi dari Zaid. Kenapa? Hah? Karena fi dari Zaid di sisi orang Kufah fi dari bukan apa i'rabnya? Bukan khabar. Iya. Yeah. Zaid bukan mubtada'nya tapi fi dari di sini jar wa majrur dia beramal seperti amalannya apa? Fi'il merupakan fa'il. Jadi Zaid sebagai fa'ilnya. Karena mereka tidak mempersyaratkan agar jar majrur itu ya merupakan fa'il untuk bersandar kepada apa? Nafi ataupun istifham. Sehingga wallah alam yang benar ya bahwasanya orang Kufah melarang. Datangnya apa? Melarang apa? Mendahulukan khabar dari mubtada. Ya, ada pun contoh fidari Zaidun. Ini zahirnya sepertinya didahulukan di situ khabar dari mubtada. Padahal apa? Bukan. Ya, Allah alam. Ya, dalam pembahasan ini yang mudah madhabnya siapa? Ya, orang Basra ya. Biasanya kan yang mudah madhabnya orang Kufah. Boleh, boleh, boleh, boleh. Sekarang enggak boleh. Ya sudah kita pilih yang boleh aja. Dan itu juga yang berlangsung pada lisan al-mu'ridin, ya kan? Khabar muqaddam, khabar muqaddam. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak kita masuk ke pembahasan berikutnya. فامنعوا حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادما بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لمنجدا فامنعه cegahlah laranglah untuk khabar didahulukan. Ini kembali kepada sebelumnya itu. وجوز التقديم إذ لا ضرر التقديم kembalinya mereka membolehkan at-taqdim ketika tidak ada darar. Kelanjutannya famna'hu, ini famna' at-taqdim gitu ya, cegahlah larangnya, laranglah mendahulukan khabar dari mubtada. Kapan? Di beberapa tempat disebutkan di sini. Yang pertama hina yastawil juz'ani. Ya, ketika dua bagian ini, yakni mubtada dan khabar, yastawi sama. Urfan dalam hal ma'rifahnya, wa nukran dan dalam hal apa? Nakirahnya. Tamyiz ya. Urfan tamyiz. Tamyiz muhawal dari apa? Fa'il. Ya. Yani yastawi ma'rifatu al-juz'aini itu atau 'urfu al-juz'aini. Cegahlah ya, laranglah mendahulukan khabar dari mubtada ketika dua bagian ini mubtada dan khabar sama. Apa yang sama? Dengan tuh. Apa yang sama? 'Urfan. Kayak apa? Tasaqqa az-zaidun apa? 'Araqan itu. 'Urfan. ma'rifahnya, wa nukron dan nakirahnya. Nakirah, nukron itu ma'atuf saja kepada urfan. Adimai bayani hal di situ. Dalam keadaan keduanya, al-juzan itu, mubtada dan khobor, kosong dari yang menjelaskan. Tidak ada bayan gitu loh. Yang memperkuat salah satunya sebagai mubtada dan yang lain sebagai khobor. Itu tempat pertama dari apa? Dilarangnya untuk mendahulukan khobar dari mubtada. Ya, ini ketika mubtada dan khobarnya sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah, dan tidak ada penjelas yang menjelaskan bahwasanya yang ini khobar atau yang itu mubtada. Berarti mafhumnya bagaimana? Mafhumnya kalau sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah, tapi ada penjelas yang memastikan salah satunya sebagai khobar, ya boleh. Takdim dan takhir. Ya. Paham gak ini? Nah itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua. Kaza idha mal fi'lu kanal khobara. Kalau ada ma datang setelah idha, maka dia za'idah li taukid. Ya. Kaza idha mal fi'lu kanal khobara. Demikian pula. Ya ini dilarang. Demikian pula dilarang mendahulukan khobar dari mubtada. Ya. Jadi kaza di situ jar wa majrur muta'alik dengan imna'. Masih munasib muta'alik dengan imna'. Kan imna' laranglah at-taqdim. Ya, hina sawil juz'ani kemudian kaza, ini kaza imna'. Demikian pula laranglah gitu. Laranglah taqdim idza mal fi'lu kana al-khabara, jika fi'il ini sebagai khabarnya, alias jika khabarnya bentuknya fi'il, maka jangan kamu dahulukan khabarnya. Zaidun qama. Zaidun mubtada, qama sebagai apa? Khabar. Boleh enggak dikatakan qama Zaidun dengan i'rabnya qama khabar? Muqaddam Zaid sebagai mubtada, muakhar. Boleh tidak? Tidak boleh. Iya. Kalau qama Zaidun harus i'rab Zaid sebagai apa? Fa'il. Ya, sebagai fa'il. Itu yang kedua. Yani ketika khabarnya bentuknya fi'il, maka tidak boleh khabarnya didahulukan. Kalau didahulukan, maka susunannya bukan apa mubtada khabar, tapi jadi apa? Fi'il dan fa'il. Al-qusida isti'maluhu munhasira, atau ketiga dimaukan dari penggunaan khabar tersebut munhasira, untuk hasr. Ya, al-qusida isti'maluhu munhasira, atau dikehendaki dari penggunaan khabar tersebut hasr. Ini makna mudahnya ketika khabarnya dihasr. Di sini munhasiru hal dari mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Isti'maluhu munhasiru. Atau ketika ditujukan atau dimaukan dari penggunaan khabar itu munhasiru. Dalam keadaan khabarnya dihasr. Di sini sudah kita lewatkan ya. Boleh tidak untuk kita memberi hal untuk mudhaf ilaih? Boleh enggak mudhaf ilaih dikasih hal? Masih ingat enggak? Tidak boleh kecuali pada berapa tempat? Tiga. Wala tujuz halan minal mudhaf ila illa idha qtabal mudhafu a'amala au kana juz amalahu udhifa au mitla juz'ihi falatahifa. Ya. Wala tujuz, jangan kau perbolehkan halan minal mudhaf. Mudhaf ilaih ini mudhaf ilaih. Jangan kamu bolehkan hal untuk mudhaf ilaih. Wala tujiz halal minal mudhaf ilah. Kecuali illa idha qtabal mudhafu amalah. Kecuali kalau mudhafnya beramal. Ya, beramal pada apa? Mudhaf ilaih. Seperti ini beramal. Isti'maluhu. Isti'mal kan masdar dia. Beramal. Ya, kepada dhamirha. Sebagai apanya isti'maluhu? Mudhaf ilaihnya. Ya, mudhaf ilaih sebagai apa? Maf'ul atau fa'il? Idhafa masdar kepada fa'ilnya atau maf'ulnya? Ya, maf'ulnya. Beramal. Jadi kalau mudhafnya beramal pada mudhaf ilaih, ya, maka dia mudhaf ilaihnya bisa dikasih hal. Pada contoh yang sudah kita lewatkan apa? Ya, ilallahi marji'ukum. Ilallahi marji'ukum jami'a. Ya. Kemudian keadaan kedua, antum sudah lewat ini padahal sih. Ya. Aw kana juz'a malahu udhifa, yakni ketika mudhaf ilainya adalah bagian dari mudhaf atau mudhafnya bagian dari mudhaf ilai. Contohnya apa? Ya. Apa tadi ayatnya awalnya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Ikhwana hal dari dhamir hum itu. Oleh kenapa? Karena sudur adalah juz bagian dari mudhaf ilai. Sudur adalah bagian dari keseluruhannya mereka ahlul jannah. Dada-dada tentunya bagian dari keseluruhannya anggota tubuh mereka. Ya. Aw mitla juz'ihi fala tahifa. Atau ketika apa? Mudhafnya seperti bagian dari mudhaf ilaih. Contohnya apa? Anittabi' millata Ibrahim, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Di situ Ibrahim dikasih hal. Apa halnya? Hanifa. Boleh kenapa? Karena millah dengan Ibrahim itu maknanya apa? Sama. Kalau dibuang pun tidak rusak. Kalau dikatakan anittabi', kalau kita bikin kalimat ya, anittabi' Ibrahim hanifa, tidak rusak. Nanti insyaallah rincian bahasanya di tempatnya ada. Aw qusida isti'maluhum munhasira. Ini tempat yang keberapa? 3. Dari tempat-tempat di mana dilarang khobar didahulukan dari mubtadanya. Ya, ini ketika khobarnya digunakan dalam keadaan dihasr. Ya, dihasr. Ma zaidun illa qa'imun. Misalkan. Ma zaidun illa qa'imun. Atau innama zaidun qa'imun. Tidak boleh dikatakan innama qa'imun zaidun. Kalau kita hendak menghasr apa khobarnya. Innama Zaidun qa'im, hanyalah Zaid berdiri. Nah, Zaid berdiri aja kerjaannya gitu. Nah, itu tempatnya ketiga. Yang pertama apa tadi? Ketika mubtada khabarnya sama dalam hal ma'rifah nakirahnya tanpa ada penjelas. Yang kedua, ketika khabarnya berupa apa? Fi'il. Yang ketiga, ketika dimaukan dari khabarnya apa? Hasr. Dimaukan mana hasr pada khabarnya. Tempat yang keempat. Aw kana musnadan li dhi lam ibtida. Kana di sini isimnya huwa, kembali kepada al-khabar. Atau ketika khabarnya musnadan disandarkan kepada li dhi lam ibtida. Pemilik lamul ibtida, yakni kepada mubtada. Li dhi lam ibtida, kepada pemilik lam al-ibtida, maksudnya kepada mubtada. Jadi tempat yang keempat dari dilarangnya khabar untuk didahulukan dari mubtadanya adalah ketika khabarnya disandarkan kepada mubtada gitu. Yang memiliki lam al-ibtida. Maksudnya kepada mubtada yang dimasuki apa? Lam al-ibtida. Jadi kalau mubtada yang dimasuki lam al-ibtida, maka khobarnya tidak boleh didahulukan dari apa? Mubtadanya. La zaidun qa'imun. Sehingga boleh qa'imun la zaidun. Ya. Itu mana dari awkana musnadan lidhi lam ibtida. Atau khobarnya disandarkan kepada mubtada yang. Gitu enaknya. Mubtada yang dimasuki oleh lam al-ibtida. Atau yang memiliki lam al-ibtida. Zi di sini termasuk asmaus sittah. Di makna sahib. Tempat yang kelima. Ya, tempat yang kelima. Awlazimi sadri kaman limunjida. Atau disandarkan. Ya, disandarkan khobarnya. Kepada mubtada yang. Ya, melazimi sadr. Melazimi sadr awal kalimat. Ya, melazimi sadr, yakni melazimi awal kalimat. Ya, jadi di sini lazimi itu ma'tufnya kepada zi. Li zi lam ibtida au li lazimi as-sadr gitu. Saya ulangi, khabar wajib tidak boleh didahulukan dari mubtada ketika ya khabarnya disandarkan kepada mubtada yang lazimi sadri. Yang melazimi sadr awal jumlah, seperti man limunjida. Siapa yang mau menjadi penolong bagiku? Man di sini mubtadanya. Man di sini apa? Isim apa? Istifham. Isim istifham melazimi apa? As-sadr. Iya kan? Melazimi sadr. Maka tidak boleh khabarnya itu li didahulukan. Li man. Enggak boleh. Tapi man li. Gitu. Munjida sebagai hal dari dhamir mustatir. Yang ada pada khabar. Kan li-nya jar majrur. Ya muta'alik dia apa? Bimahdhuf, iya. Bimahdhuf. Kemudian sudah kita lewatkan bahwasanya ketika dibuang muta'alaknya, khobarnya berpindah kan dari muta'alak ke apa? Jar majrur ini. Makanya dikatakan bahwasanya di situ munjidah hal dari dhamir mustatir yang ada pada apa? Jar majrur. Ada dhamirnya mustatir pada li yang tadinya pada apa? Pada muta'alak, muta'alaknya dibuang, maka tempat nongkrongnya dhamirnya enggak ada, akhirnya dia nongkrong di jar majrur. Hal ya. Munjida, anjada yunjidu, menolong. Siapakah yang mau menjadi penolong bagiku? Tidak boleh ya, didahulukan liman. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa enggak? Siapa yang menolongku? Yang menolongku siapa? Bisa juga sih dua-duanya. Kalau bahasa Indonesia sih ya. Siapa yang menolongku? Boleh tidak dikatakan yang menolongku siapa? Boleh enggak itu? Boleh ya? Kalau bahasa Arab seperti itu enggak boleh. Harus yang namanya isim istifham, adawatul istifham, itu dikedepankan. Nah itu berapa tempat? Ya, 5 tempat. Di mana tidak boleh khobar di? Hah? Dahulukan dari mubtada. Siapa yang ingat? Ya, siapa yang bisa menyebutkan 5-5-nya? Tanpa biduni al-iltifat ila al-kitab. Halda, yang pertama, ketiga? Taufik. Ketiga, 5 tempat di mana khobar dilarang untuk didahulukan dari mubtadanya. Di 5 tempat. Yang pertama, sama-sama ma'rifah tanpa ada apa? Iya, penjelas. Yang kedua, ketiga khobarnya fi'il. Yang ketiga, ya, di mubtadanya khobarnya. Khobarnya dihasor. Yang keempat, ya, mubtadanya bersama dengan lamul ibtida. Yang kelima, ya, mubtadanya melazimi sadar. Santafrawafik. Ya itu. Selesai itu. Kita lihat syarahnya. Yanqasimul khabaru bin nazari ila taqdimihi ala al-mubtada'i au ta'khirihi anhu thalathata aqsamin. Thalathata iranya sebagai apa? Zikri. Thalathata aqsamin. Iranya sebagai apa? Iran tahu. Mansub maful mutlak ya. Yanqasimu ya. Thalathata aqsam. Yanqasimul khabar, khabar terbagi bin nadhari ila taqdimihi alal mubtada, dari sisi atau dari dipandang dari taqdimihi, didahulukannya dia dari mubtada atau diakhirkannya, di atas tiga pembagian. Jadi khabar dilihat dari didahulukan atau diakhirkannya dia dari mubtada ada tiga macam. Yang pertama qismunya juzu fihi taqdimu wa ta'khir. Macam yang pertama boleh di situ khabar didahulukan atau diakhirkan. Wa qad sabaqa dzikruh, ini telah lewat penyebutannya. Ya, sudah lewat penyebutannya yang barusan itu. Wa jawazu taqdima idla darara. Ya. Ketika tidak ada darar. Kemudian wa qismun yajibu fi ta'khiru al-khabar, dan macam yang kedua wajib di situ khabar diakhirkan. Yang sekarang ini kita apa? Bahas ini. Ya, kenapa? Karena ada darar. Ya. Wa qismun yajibu fi taqdimul khabar, dan macam yang ketiga ini yang belum wajib untuk khabar didahulukan. Ya. Fa asyara bi hadhihi al-abyati ila al-khabari al-wajibi ta'khir. Dan beliau mengisyaratkan dengan bait-bait ini kepada macam khabar yang wajib diakhirkan. Fadzakara minhu khamsata mawadhi', dan beliau menyebutkan darinya 5 tempat. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna kullun minal mubtada'i wal khabari ma'rifatan. Yani ketika masing-masing dari mubtada dan khabarnya ma'rifah. Iya. Aw nakiratan, atau nakirah salihatan lij'aliha mubtada. Yang mana yang nakirah ini cocok bisa dijadikan sebagai mubtada. Wala mubayyina lil mubtada'i minal khabar, dalam keadaan tidak ada yang menjelaskan, membedakan mana mubtada mana khabar. Sama-sama apa? Ma'rifah atau sama-sama nakir, kemudian tidak ada penjelas yang membedakan mubtada dari khabar. Nahu, contoh Zaidun akhuk. Zaidun akhuk. Di sini sama-sama apa? Ma'rifah. Zaid ma'rifahnya kenapa? Lil ya alam, ya alam. Ma'rifah akhuka karena apa? Mudhaf kepada apa? Ya ma'rifah bomir. Satu tingkatan pak kan di sini ya. Satu tingkatan. Zaidun akhuka. Ya. Zaid anu harus i'rab sebagai apa? Mubtada. Akhuka sebagai khobar. Kalau dibalik akhuka zaidun. Harus antum akhuka i'rab sebagai apa? Mubtada. Zaidun sebagai khobar. Sekarang bedanya apa? Jumlah zaidun akhuka dengan akhuka zaidun. Bedanya apa? Sama atau ada bedanya? Zaidun akhuka. Dengan akhuka zaidun. Sama enggak? Mananya? Sama enggak? Walda. Zaidun akhuka. Akhuka zaidun. Sama tidak? Apa? Sama tidak? Zaidun saudara masyarakat. Zaidun. Hah? Sama tidak? Naiwan? Sama enggak ungkapan ini? Zaidun akhuka. Akhuka zaidun. Hah? Bisa beda. Iya. Bisa beda mananya. Kalau yang pertama ya Zaidun akhuka Zaid itu adalah saudaramu. Iya. Ini diucapkan kepada orang yang tidak tahu ya bahwa Zaid itu saudaramu. Zaidun akhuka, Zaid itu saudara kamu gitu. Bisa beda, tapi bisa sama juga. Kalau akhuka Zaidun itu diucapkan kepada orang yang dia tahu punya saudara. Cuma saudara saya siapa ya? Gitu. Saudara saya siapa ya? Akhuka Zaid, saudara kamu Zaid. Jadi kalau akhuka Zaid diucapkan, disampaikan kepada orang yang dia tahu punya ukhuwah. Saya itu punya saudara ya. Cuma siapa saudara saya ya? Ibu saya gak ngasih tahu saya misalnya. Orang tua saya gak ngasih tahu saya. Atau gak ada yang ngasih tahu. Akhuka Zaid, saudara kamu itu Zaid. Ada bedanya, tapi kadang bisa juga sama. Tapi kalau untuk membedakan tadi ya dengan seperti ini. Kalau yang dimaukan dengan, kalau kita menghendaki untuk mengkhabari seorang yang dia tahu punya saudara, cuma siapa saudaranya enggak tahu, ya maksudnya itu, akhuka Zaid, itu saudara kamu itu Zaid. Ya. Wa afdalu min Zaidin afdalu min Amrin. Orang yang lebih utama dari Zaid adalah lebih utama pula dia dari Amr. Ya. Wa la yajuzu taqdimul khabar fi hadha wa nahwihi, dan tidak boleh mendahulukan khabar pada contoh ini dan yang semisalnya. Ya. Dan yang semisalnya. Lianna kalau qaddam tahu fakulta, karena kalau kamu dahulukan khabarnya, kemudian kamu katakan akhuka zaidun wa afdalu min amrin afdalu min zaidin, lakanal muqaddam mubtada, maka pasti dihukumi bahwasanya yang didahulukan itu mubtadanya. Ya. Jadi paham ya, tadi kalau zaidun akhuka, bagi orang yang tidak tahu siapa Zaid, Zaid itu saudaramu. Ya. Kalau akhuka Zaid, ada orang yang dia tahu ada ukhuwah. Cuma dengan siapa? Ukhuwahnya. Ukhuwah akhuka Zaid. Ya, ada catatan nomor 3. Iza kanatil jumlatu mukawwanatan min mubtada'in wa khabarin wa kana jami'an ma'rifatain. Apabila jumlah tersusun dari mubtada dan khabar dan keduanya adalah ma'rifah, maka falinuhati fi i'rabiha arba'atu aqwal. Bagi ahli nahu berkaitan dengan i'rabnya ada empat pendapat. Lihat, empat pendapat. Kalau sama-sama ma'rifah, bagaimana nih mubtada khabarnya? Dalam i'rabnya ada empat pendapat. Yang pertama, annal mutaqaddim mubtada wal mu'akhir khabar. Bahwasanya mendahului dihukumi mubtada, yang diakhirkan khabar. Sawa'un akana mutasawiyaini fi darajati ta'arif. Sama saja apakah keduanya sama dalam derajat tingkatan ta'rifnya, ma'rifahnya, amkana mutaqarib, amkana mutafawitaini, atau derajat ma'rifahnya berbeda. Pokoknya kalau sama-sama ma'rifah, dihukum yang pertama sebagai apa? Mubtada. Wa hadha huwa zahir min ibarati an-nazim wa syarih. Ini yang tampak dari ungkapannya an-nazim dan syarih. Wa thaniha annahu yajuzu ja'lu kulli wahidin minha mubtada'a. Yang kedua, boleh untuk dijadikan salah satunya sebagai mubtada dan yang lain sebagai apa? Khabar. Kenapa? Li sihhatil ibtida'i bi kulli wahid minha. Karena bisa memulai dengan masing-masing dari keduanya. Ya. Wasalis bebas ini yang kedua ini. Wasalis annahu idza kana ahaduhuma mushtaqqan wal akhar jamida fal mushtaqq huwa al khabar sawa'un ataqaddama am ta'akhkhar. Yang ketiga, apabila salah satunya mushtaq, yang ma'rifah sama-sama cuma mushtaq dan yang lain jamid, maka yang mushtaq dijadikan sebagai khabar, karena hukum asal dari khabar adalah apa? Mushtaq. Sawa'un ataqaddama am ta'akhkhar, sama saja ia mendahului atau diakhirkan. Pokoknya yang mushtaq ini harus dijadikan sebagai apa? Khabar, dan yang jamidnya sebagai mubtada. Wa illa bi an kana jamidaini aw kana kilahuma mushtaqan fal muqaddam mubtada. Ya, kecuali kalau keduanya sama-sama jamid atau sama-sama mushtaq, maka yang didahulukan itu mubtadanya. Ya. Didahulukan ini mubtadanya. Ini ucapan yang pertengahan sepertinya ya, pendapat yang pertengahan ini. Ya. Ar-rabi' yang keempat, annal mubtada huwa al-a'raf 'inda al-mukhatab. Mubtada itulah yang paling ma'rifah di sisi mukhatab, yang paling ma'rifah. Sawa'un taqaddam am ta'akhkhar, sama saja apakah dia diakhirkan atau didahulukan atau diakhirkan. Fa in tasawaya 'indah fal muqaddam huwa al mubtada. Kalau sama-sama ma'rifah, maka yang didahulukan adalah mubtada. Antum milih yang mana nih? Terserah, bebas. Kami di sini ada yang bertanya kan? Ada yang kurang paham? Apalagi kalau ada perbedaan makna ya antara Zaidun Ahuka, Ahuka Zaid. Ya, berarti ini mendukung pendapat yang mana nih? Ada bedanya lah, Zaidun dengan Ahuka, Ahuka Zaid. Kalau Zaid mubtadanya, maknanya ada sedikit perbedaan. Atau Ahuka yang mubtadanya ada sedikit perbedaan. Kalau Zaidun Ahuka disampaikan kepada orang yang tidak tahu gitu. Maksudnya Zaid itu saudaramu. Zaid itu saudaramu, dia enggak tahu. Zaidun Ahuka. Kalau Ahuka Zaid kepada orang yang tahu adanya ukhuwah, cuma dengan siapa ya saya saudaranya ya? Saudara saya itu siapa gitu. Ahuka Zaid, saudaramu itu Zaid. Ya kadang sama juga ya. Lanjut. Ya, kalau ada yang ditanyakan. Wa anta turidu an yakuna khabaran min ghairi dalilin yadullu alaih. Ya. Kita ulangi, li'annaka law qaddamtahu, karena kamu jika kamu dahulukan khabarnya dengan kamu katakan ahuka Zaid, kemudian afdalu min amrin afdalu min Zaidin, lakana al-muqaddam mubtada. Niscaya yang dahulukan itu dihukumi sebagai mubtada. Wa anta turid, padahal engkau menghendaki an yakuna khabaran, agar yang didahulukan itu khabar. Tapi min ghairi dalilin yadullu alaih, tanpa ada dalil yang menunjukkan kepada bahwasanya yang didahulukan ini sebagai khabar. Akhirnya disalahpahami kan. Fa in wujida dalilun yadullu ala annal mutaqaddim khabarun jaz. Adapun kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya isim yang mendahului itu adalah khabar, maka boleh. Kaqaulika, seperti ucapanmu, lihat. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Fayajuzu taqaddumu al-khabar. Boleh untuk khabarnya didahulukan. Abu Hanifah, Abu Yusuf. Boleh ini. Kenapa? Ada dalil yang menunjukkan mana yang mubtada dan mana yang khabar. Coba antum, mana mubtada mana khabarnya kira-kira. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf adalah Abu Hanifah. Kalau balik Abu Hanifah, Abu Yusuf. Mana mubtadanya ini? Abu Yusuf mubtadanya. Dia yang sedang dikhabari. Ini Abu Yusuf ya ilmunya seperti Abu Hanifah. Ya. Tidak mungkin Abu Hanifah dihukumi dengan hukum seperti muridnya Abu Yusuf. Abu Hanifah ya Abu Yusuf. Masa? Ya gurunya lebih tinggi tentunya. Jauh gitu. Li'annahu ma'lumun annal murada tashbihu Abi Yusuf bi Abi Hanifah. Karena yang dimaukan itu jelas. Ma'lum bahwasanya yang dimaukan adalah menyerupakan Abu Yusuf dengan Abu Hanifah. Bukan la tashbihu Abi Hanifah. Bukan menyerupakan Abu Hanifah bi Abi Yusuf. Iya kan? Jelas. Ya. Yang diserupakan kan siapa? Ya Abu Yusuf. Abu Yusuf. Ya di bawahnya Abu Hanifah jelas. Muridnya ya. Atau setelahnya dan setelahnya. Ya, Abu Yusuf ya Abu Hanifah. Maksudnya Abu Yusuf ya seperti Abu Hanifah. Nggak mungkin Abu Hanifah yang lebih tinggi, seniornya diserupakan dengan apa? Muridnya. Tentunya yang di bawahnya diserupakan dengan yang di atasnya. Lihat dia. Li'annahu, catat yang ini nomor satu, memperjelas itu. Li'annahu la yushabbahu al-ustad ditilmid. Karena yang namanya ustad, ya tidak diserupakan dengan apa? Muridnya. Balil ma'hud, bahkan yang sudah dikenal. Ya tashbihu tilmid bil-ustad, menyerupakan murid dengan ustad ini. Murid ini seperti ini. Bukan ustad ini seperti murid. Berarti ustadnya, berarti apa? Kekanak-kanakannya. Ini berarti cercaan gitu ya. Bukan madah, jadi nizam. Waminhu qalu, di antara contohnya juga ucapan penyair. Banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi. Banuna, anak-anak kami adalah. Lihat. Banuna banu abna'ina. Lihat. Tuh. Banuna banu abna'ina. Mana mudhaf khabarnya? Banuna, banu abna'ina. Banuna mubtadanya atau banu abna'ina. Banuna kan anak-anak kami. Iya. Ibn Sulb. Anak yang langsung itu. Kalau banu abna'ina kan apa? Cucu ya. Banuna, banu abna'ina. Apa mubtadanya yang pas? Apakah anak kami, anak-anak kami adalah seperti cucu-cucu kami? Atau cucu-cucu kami seperti anak-anak kami? Ya, cucu-cucu kami. Asalnya banu abna'ina, banuna. Cucu-cucu dari anak-anak kami, ya anak-anak kami juga. Lebih tinggi mana kedudukannya banun dengan abna-abna? Ya, banu abna ya, jelas banun. Banun aja, sehingga jangan diterjemahkan anak-anak laki-laki kami adalah anak-anak dari anak-anak atau cucu-cucu kami dari anak laki-laki kami. Salah. Masa yang tinggi, yang mulia diserupakan dengan yang jauh. Ya manzilahnya banun dengan banu abna lebih tinggi mana? Eh, ya jelas banun. Jihahnya sama ya kalau ilmu apa? Raid jihahnya sama. Cuma bedanya apa? Manzilahnya. Manzilahnya banun lebih tinggi. Aqrab bilal majid. Atau ila asyakhas daripada apa? Manzilahnya cucu. Jadi cucu-cucu laki-laki dari anak-anak laki kami. Cucu laki-laki dari anak laki-laki kami adalah seperti kedudukan anak-anak laki kami. Gitu. Tuh. Adapun wabanatuna, adapun anak-anak perempuan kami, ya banatuna, anak-anak perempuan kami, banuhuna, anak laki-laki mereka, berarti cucu laki-laki ya, dari anak-anak perempuan. Wabanatuna, dan anak-anak perempuan kami, banuhuna, anak-anak laki-laki mereka, abna'ur rijalil aba'id, adalah anak-anak kaum laki-laki yang jauh, terputus nasabnya ya. Ya meskipun cucu, cuma beda gitu. Cucu dari anak laki-laki dengan cucu dari anak apa? Perempuan. Di sini penyair menyamakan cucu dari anak laki-laki seperti anak-anak laki-lakinya. Dan kemudian menyerupakan atau menggambarkan cucu ya laki-laki dari anak-anak perempuan sebagai milik ya yang lain. Di sini syainya jelas ya. Sehingga difahami kalau baca syair itu harus teliti. Ya, i'rabnya, maknanya, maksudnya enggak bisa cepat kayak maca nasr itu. Fa qauluhu banuna khabarun muqaddam, maka qauluhu banuna khabar muqaddam. Sama-sama ma'rifah, ya. Wa banu abna'ina juga wa banu abna'ina juga apa? Ma'rifah, tapi dia mubtada mu'akhar. Boleh ya takdim, ta'khir di sini mubtada khabar dalam keadaan keduanya ma'rifah. Kenapa? Li'annal murada al-hukmu ala bani abna'ihim bi'annahum kabanihim. Karena yang dimaukan adalah hukum. Hukum untuk bani abna'ihim, cucu laki-laki dari anak laki-laki mereka, bahwa mereka itu seperti anak laki-laki mereka. Walaysal muradu al-hukma ala banihim bi'annahum kabani abna'ihim. Dan bukanlah yang dimaukan adalah menghukumi bahwasanya anak-anak laki-laki mereka seperti cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki mereka, bukan. Ini jauh jelas ya. Wasani. Ya, yang kedua. Ya. Tadi yang pertama apa? dilarang mendahulukan khabar dari mubtada ketika apa? Ketika sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah tidak ada apa? Penjelas dalil. Yang kedua, an yakuna al-khabaru fi'lan rafi'an li dhamiril mubtada'i mustatira. Ketika khabarnya berupa fi'il yang merafakan dhamir mubtada, dalam keadaan dhamir tersebut mustatir, penting. Ya. Ketika apa? Khabarnya bentuknya fi'il, yang fi'il ini merafakan dhamir yang kembali kepada mubtada dan dhamirnya mustatir. Contohnya Zaidun qam. Zaidun qama. Qama di sini khabar yang bentuknya fi'il dan dia merafakan dhamir kan huwa. Kembali kepada mana? Huwa Zaid kepada mubtada dan mustatir, ya kan? Nah, itu penting. Ada tambahan mustatir. Faqama wa fa'iluhu al-muqaddar khabarun. Ya, an Zaid. Ya. Maka qoma dan fa'il yang mustatir yang ditakdirkan, yang diniatkan adalah khabar dari Zaid. Ya. Yang dimaksud dengan al-muqaddar adalah mustatir, ya. Wala yajuzu taqdim, dan tidak boleh didahulukan khabarnya dengan dikatakan qoma Zaidun, qomanya khabar muqaddam, tidak boleh. Fala yuqalu qoma Zaidun, maka tidak boleh dikatakan qoma Zaidun ala an yakuna Zaidun mubtada'an, dengan menjadikan Zaid sebagai mubtada muakhir. Wal fi'lu khabarun muqaddam, dan fi'ilnya khabar muqaddam. Bal yakun, bahkan kalau datang seperti itu qoma Zaid, harus Zaid sebagai fa'il bagi qoma. Fala yakunu min babil mubtada wal khabar, dan tidak masuk pada bab mubtada dan khabar. Bal min babil fi'li wal fa'il, bahkan masuknya kepada bab fi'il dan fa'il. Paham ya? Sekarang bagaimana kalau fi'ilnya merafakan isim zahir? Falau kana al-fi'lu rafi'an li dhahirin, adapun kalau fi'ilnya merafakan isim yang zahir, lawan dari apa? Dhamir. Nahwu Zaidun qama abuhu. Di sini kan qama merafakan apa? Abuhu. Iya kan? Merafakan abuhu. Isim zahir. Maka jazat taqdim, boleh khabarnya didahulukan meskipun fi'il. Contoh qama abuhu Zaidun. Adapun menurut orang Kufah boleh enggak seperti ini? Ya, tidak boleh. Dalam hal ini orang Kufah rewel. Qama abuhu Zaidun. Waqad taqaddama dzikrul khilaf fi dzalik. Telah lewat penyebutan khilaf dalam masalah ini. Ya. Ini khilaf al-Basrin wal Kufiyin. وكذلك يجوز التقديم اذا رفع الفعل ضميرا بارزا. Demikian pula boleh merafakan. Saya ulangi, demikian pula boleh mendahulukan khabar fi'il. Iya. Apabila fi'ilnya merafakan dhamir yang bariz, demikian pula boleh mendahulukan khabar yang berupa fi'il apabila fi'ilnya merafakan dhamir yang bariz. Contoh az-zaidani qama. Qama az-zaidani, boleh tidak? Boleh. Fa yajuzu an tuqaddim al-khabar. Boleh kamu dahulukan khabarnya. Fataqulu qama az-zaidani. Kalau seperti ini ada berapa sisi i'rab yang sudah kita lewatkan? Qama az-zaidani, 3 sisi i'rab. Sisi i'rab yang pertama, kalau kita qama az-zaidani, sisi i'rab yang pertama az-zaidani sebagai apa? Fa'il. Ini lughahnya siapa? Akalunil baraghis. Qama alif hanyalah di situ sebagai apa? Alamat tasniyah. Sisi i'rab yang kedua, az-zaidani di i'rab sebagai apa? Badal dari alif. Sisi yang ketiga, qoma, jumlah ini di i'rab sebagai apa? Khabar muqaddam. Az-zaidani apa? Mubtada mu'akhar. Jangan lupa ya. Ya sudah ketemu, sudah lewat. Nah. Wa yakunu az-zaidani mubtada'un mu'akhara. Ya, mubtada'an mu'akhara. Dan jadilah Zaid di sini sebagai mubtada mu'akhar. Ya. Qama khabar muqaddam. Wa man'a dhalika qaumun. Ada satu kaum yang melarang hal itu. Siapa? Yang melarang? Ya, orang-orang Kufah enggak boleh kan? Ya. Dan ada sisi i'rab yang lain. Ada sisi i'rab yang lain, dua yang lain sudah kita sebutkan tadi. Wa idza 'arafta hadza, jika kamu telah mengetahui, mengerti hal ini, fa qaulul musannif kadza idza mal fi'lu kana al khabara. Maka ucapannya musannif demikian pula. Fi'il apabila dia jatuh sebagai khabar. Yaqtadhi wujuba ta'khir al-khabari al-fi'li mutlaqa. Lihat. Jika kamu telah mengetahui rincian ini. Ya. Maka ucapannya musannif. Kaza idha mal fi'lu kana al-khabara. Ini berkonsekuensi pada wajibnya. Mengharuskan. Ya. berkonsekuensi pada keharusan mengakhirkan khobar. Saya ulangi, yaqtadi wujuba ta'khir al-khobar. Ya. Ucapan musannif ini berkonsekuensi kepada mengharuskan untuk mengakhirkan khobar yang berupa fi'il mutlak. Iya kan? Kaza idza mal fi'lu kana al-khobara. Ini kan sebagai mutlak berarti. Padahal ada rinciannya. Walaysa kadzalik. Padahal tidak demikian. Ya bal innama yajibu ta'khiruhu idza waqa'a idza rafa'a dhamiran lil mubtada'i mustatir. Bahkan yang wajib. Ya. Ketika bahkan yang wajib untuk khobarnya diakhirkan adalah apabila ketika fi'ilnya merfa'kan dhamir. Ya. Yang kembali kepada mubtada yang dhamirnya mustatir. Sebagaimana telah lewat. Jadi ucapan An-Nazim di sini kaza idza mal fi'lu kana al khabara laisa ala itlaqih, tidak mutlak. Ya. Yani maksud beliau dari ucapan beliau di sini apa? Kaza idza mal fi'lu kana al khabara, demikian pula wajib mengakhirkan khabar apabila khabarnya fi'il, yani maksudnya adalah apa? Ketika fi'ilnya merfakan dhamir mubtada yang mustatir itu. Adapun kalau fi'ilnya merfakan isim dhahir, maka apa? Boleh didahulukan. Atau merofakan dhamir yang baris juga boleh dahulukan khabarnya. Kira-kira ada udzur enggak dari antum nih untuk al-musannif? Ya mungkin yang dimaksud dengan fi'il ya fi'ilnya saja gitu. Iya kan? Fi'ilnya saja. Contohnya Zaidun qama kan fi'ilnya saja. Bahirnya kan hanya fi'ilnya saja. Adapun kalau qama Zaidun yaitu jumlah, kelihatan jumlahnya gitu. Qoma zaidun jumlah fi'liyah. Ataupun qoma ada fi'il fa'il. Kalau qoma kan fi'ilnya saja, bahirnya. Iya kan? Secara bahir hanya fi'ilnya saja. Kalau pada qoma abuhu, ya ada fi'il fa'il. Ataupun pada apa? Qoma ada fi'il fa'ilnya. Kalau qoma, bahirnya kan hanya fi'ilnya saja. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Kita ulang lagi. Ada yang belum paham? Udah ya, masih ya. Afali tempat yang ketiga dari wajibnya mengakhirkan apa? Khabar. Tidak boleh didahulukan dari mubtadanya. Ya, famna'hu itu. An yakuna al-khabaru mahsuran bi innama. Ketika khabarnya dihasar, dikurung dengan innama. Ada tu hasar ada dua kan, innama dan apa? Illa. Wa ma bi illa aw bi innama hasar gitu kan. Akhir. Wa qad yasbiqu inqasun dhahar. Apa saja yang dihasar dengan illa dan innama, maka akhirkanlah. Kecuali kalau qasadnya jelas, tujuannya, maksudnya jelas. Yang ketiga, an yakuna al-khabaru mahsuran bi innama. Ketika khabarnya dihasar dengan innama, maka khabarnya harus diakhirkan. Tidak boleh didahulukan dari mubtada. Innama zaidun qa'imun. Tidak boleh innama qa'imun zaidun. Kalau kita niatnya hasar. Aw bi illa atau dihasar dengan illa. Nahwu ma zaidun illa qa'imun. Ya. Wa huwa al-muradu biqaulih, dan inilah yang dimaukan dengan ucapan An-Nazim au qusida isti'maluhu munhasira, atau dimaukan dengan penggunaan khabar tadi hasar. Yang mana hasar? Tadi innama zaidun qaim, hanyalah zaid ya berdiri. Hanyalah zaid berdiri. Saya itu banyak ya berdirilah. Kalau kamu datang ke zaid mesti dia lagi berdiri. Lagi kerjaannya mungkin berdiri ya. Fala yajuzu taqdimu qa'im, dan tidak boleh untuk mendahulukan qa'im ala zaid fil mithalaini, pada dua contoh tadi. Wa qad ja'a taqdimu ma illa syudzudza ka qawli syair, tapi telah datang pendahuluan atau mendahulukan apa? Khabar dari mubtada bersama illa, tapi katanya syudzudza syadz ka qawli syair, seperti ucapan penyair fa ya rabbi hal illa bikan nasru yurtaja alaihim wa hal illa alaika al-mu'awwalu. Ya wahai Rabbku, hal illa bikan nasru yurtaja. Bukankah tidak ada pertolongan yang diharapkan kecuali ya kepadamu. Alaihi atas mereka. Ya musuh-musuhnya. Wa hal illa 'alaikal mu'awwal, bukankah tidak ada tempat bersandar kecuali kepadamu? Di sini ada dua ya tempatnya. Ya, illa bika nasru yurtaja. Kalau kita jadikan di sini bikanya sebagai khabar dan an-nasrunya sebagai apa? Mubtada. Ya, tapi kalau secara makna enaknya bika muta'alliq dengan yurtaja ya. Ya, an-nasru yurtaja bika gitu. Pertolongan diharapkan darimu. Ya, denganmu. Cuma ada mahdzur di sini, ada sesuatu yang tidak boleh di mana di situ apa? Amilnya khabarnya mendahului mubtadanya ya. Ya mungkin daruroh syariyah. Kemudian yang kedua, illa alaikal mu'awwalu, ini jelas juga. Alaika khabarnya mu'awwalu mubtadanya didahulukan. Katanya di sini kata syariyah apa? Syadz katanya. Nanti kita lihat terangannya. Al-aslu adalah wa halil mu'awwalu illa alaika. Faqaddama al-khabar, kemudian penyair mendahulukan khabarnya. Lihat asyahid fi. Penting kita baca asyahid fi. Ya. Syahid dalam bait ini qauluhu bika an-nasru. Ada dua, satunya bika an-nasru kemudian 'alaika al-mu'awwalu. Haitsu qaddama al-khabara al-mahsura bi illa, di mana penyair mendahulukan khabar yang dihasar dengan illa. Fil mawdi'aini syudzudza, pada dua tempat ini dalam keadaan syadz. Wa qad kana min haqqi an yaqul, padahal seharusnya asy-syair berkata hal yurtaja an-nasru illa bik. Hal yurtaja an-nasru illa bik. Wa hal al-mu'awwal illa 'alaik. Wa anta khabirun ya, wa anta khabirun bi anna al-istishhad bi qawlihi bika an-nasran, dan kau tahu bahwasanya mendatangkan syahid, mengambil syahid dari bika an-nasru ya la yatimmu. Perhatikan baik-baik, kalau lewat sedikit jangan enggak paham. Wa anta khabirun bi anna al-istishhad bi qawlihi, dan kau telah tahu bahwasanya mengambil syahid pendukung dalam bahasan ini dengan bika an-nasru tidak bisa sempurna illa ala i'tibari annal jara wal majruru khabarun muqaddam. Tidak bisa sempurna pengambilan istisyhad dengan bika an-nasru kecuali dengan menganggap bahwa al-jar wal majruru, yakni bika, dianggap sebagai khabar muqaddam. Maru tamma al-istisyhad bi. Wal nasru, dan nasru yang mubtada mu'akhar. Adapun fa amma ala i'tibari anna al-khabar huwa jumlatu yurtaja, adapun kalau kita anggap bahwasanya khabarnya adalah jumlah yurtaja, mubtada'nya an-nasru, khabarnya jumlah yurtaja, maka fala syahida fil jumlatil ula, tidak ada syahid pendukung pada jumlah yang pertama dari bait ini. Lima nahnu fi, pada apa yang sedang kita bahas ini. Ya, taqdim apa? Al-khabar. Ya. Hina husira bi illa. Wa yakunu asyahidu al-jumlah asaniya wahdah. Berarti, kalau demikian syahidnya hanya pada bait yang kedua saja. Jadi pada bait yang pertama memungkinkan dua sisi ya. Sisi yang pertama ada syahid enggak? Ada. Ketika bikanya dijadikan khabar dari an-nasru. Sisi yang kedua tidak ada apa? Syahid. Ketika khabarnya an-nasr adalah yurtaja. Dan bikanya muta'alik saja dengan yurtaja. Wa ibaratu syarih tufidu zalik, dan ungkapannya asy-syarih memberikan faedah itu. Ini memberikan faedah apa? Bahwasanya istisyhad hanya dengan apa? Faedah enggak? Dua. Fa innahu taraka dzikra al-istisyhad bil jumlatil ula. Beliau meninggalkan istisyhad, pengambilan syahid dengan jumlah yang pertama, li ihtimaliha wajhan akhar, karena itu memungkinkan sisi yang lain. Wa qad 'alimta anna ad-dalila idza ihtamala wajhan akhar saqata al-istidlalu bih. Ah, ini bagus juga kaidah. Kamu sudah tahu bahwasanya dalil, apabila dalil ini memungkinkan sisi yang lain, maka gugur pendalilan dengannya. Memungkinkan mana yang lain, sisi yang lain, gugur pendalilan dengan dalil tersebut. Iya. Bagaimana ya? Bedanya? Ada bedanya? Iya, idza wujida al-ihtimal fa tala al-istidlal, santa barakallahu fik. Iya. Idza wujida al-ihtimal fa tala al-istidlal. Di pembahasan apa itu? Sufik ya. Atau qaid. Wal hukmu bi syudzudzi hadza at-taqdim itlaqa, wa hal hukmu bi syudzudzi hadza at-taqdim itlaqa kama dzakara syarih huwa ra'yu jama'ati an-nuhat. Menghukumi akan syadznya at-taqdim ini, at-taqdim ini maksudnya mana? Mendahulukan khabar yang dihasar dengan apa? Illa. Menghukumi syadznya mendahulukan khobar yang dihasil dengan illah secara mutlak sebagaimana yang disebutkan oleh syarih adalah pendapatnya sekelompok ahli nahu. Fa'amma ulama'ul balaghah fayaqulun, adapun ulama ahli balaghah, yani al-bulaghah, mereka berkata, in kana adatul qasri hiya innama, dirinci. Kalau adatul qasrinya, adatul hasr dengan qasr sama. Kalau adatul qasrinya adalah innama, maka lam yasuh taqdimul khabari idha kana maqsuran alaih. Kalau adatul hasrnya adalah innama, maka tidak boleh mendahulukan khabar dari mubtada apabila khabarnya dihasr. Ya. Sehingga tadi innama zaidun qaimun, kalau dihasr, dengan dikatakan apa? Innama qaimun zaidun, enggak boleh. Ya. Kalau dihasr. Adapun wa in kanat adatul qasri illa, adapun kalau adatul qasrnya illa, fa in qaddamta al-khabara wa qaddamta ma'ahu illa, ya. Kama fi hadhihi al-ibarah shahha at-taqdim. Ya, adapun kalau adatul qasrnya adalah illa, maka jika kamu dahulukan khabarnya dan juga kamu dahulukan bersama khabar ini illa sebagaimana pada ungkapan ini dalam bashir ini, maka shahha at-taqdim, benar pendahuluan di situ. Kenapa? Karena makna al-maqsud la yadhi', karena makna ini maukan apa? Hasr, ya kan? La yadhi', tidak hilang. Id taqdimu illa ma'ahu yubayin al-murad, karena didahulukannya illa bersama khabar yang didahulukan itu menunjukkan apa yang dimaukan. Ini yang dimaukan adalah apa? Hasr al-khabar. Faya rubba hal illa bika, ataupun nanti wa hal illa alaika. Ya. Didahulukan di situ khabar dan illanya. Ya. Masih tetap dihasilkan kan? Hasarnya kan? Illa alaika. Datang langsung khabar salah illa. Ya kan? Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sri Fahmi, kalau yang kurang paham tanyakan. Ya, nanti kita ulang, perjelas lagi. Barangkali bisa paham. Ya? Masih ada lagi? Mana? Itu belum selesai ya? Mana? 224 paling wa anta ja'alta itu wa anta law ja'alta al-khabar, ya itu belum selesai ya, lanjutan dari catatan yang tadi. Wa anta law ja'alta al-khabara fi sadri al-bait huwa jumlah yurtaja wa ja'alta al-jar wal majrura muta'alliqan bihi kana fi hadhihi al-ibarati taqdimu ma'mul al-khabar 'ala al-mubtada wa hum yastadilluna bi taqdim al-ma'mul 'ala jawazi taqaddumu al-'amil. Ya, dan kau tadi yang tadi sudah selesai ya, ini pembahasan berikutnya, membahas tentang tadi urtaja itu dengan bika. Wa anta law ja'alta al-khabar, dan kau jika kamu menjadikan khabar fi sadri al-bait, pada awal bait adalah jumlah yurtaja. Ya. Kalau seperti ini ada syahid enggak? Hah? Tidak ada syahid dalam bahasan kita ya kan. Kalau dijadikan khabarnya apa? Yurtaja. Kamu jika engkau menjadikan pada bait yang pertama tadi jumlah yurtaja sebagai khobar, dan engkau jadikan al-jar wal-majrur, yani bika muta'alik dengan yurtaja, kan yurtaja bika. Kana fi hadhihi al-ibarah, maka pada ungkapan ini ada taqdimu ma'mulil khobar ala al-mubtada. Ada mendahulukan ma'mul khobar dari mubtada. Di situ berarti konsekuensinya mendahulukan apa? Ma'mulnya khobar dari mubtada. Ya kan, bikanya adalah ma'mulnya apa? Yurtaja, dan yurtaja adalah khabar dari mubtada. Wahum yastadilluna bitaqdimil ma'mul, dan mereka berdalil dengan mendahulukannya ma'mul, ya ma'mul mubtada, atas jawazi taqaddum al-amil, atas bolehnya pula mendahulukan amilnya, berarti khabarnya pun boleh didahulukan gitu. Kalau ma'mulnya saja boleh, berarti amilnya apalagi gitu. Ya, sebagian demikian, pendapat demikian. Kemudian ar-rabi', tempat yang ke-4. Dari apa, Marwan? Tempat yang ke-4 dari apa? Dari apa? Wajibnya apa? Mengakhirkan khabar, tidak boleh mendahulukannya. An yakuna khabaron li mubtada qad dakhalat 'alaihi lam libtida. Ketika khabarnya adalah khabar dari mubtada yang telah dimasuki lamul ibtida. Itu taukid. Contoh la Zaidun qaimun. La Zaidun qaimun. Enggak boleh dikatakan qaimun la Zaidun. Wa huwa al-musyaru ilaihi biqaulih, dan inilah yang disyaratkan oleh al-musannif dengan ucapannya au kana musnadan li dhilam ibtida, atau ketika khabarnya disandarkan kepada mubtada yang memiliki lamul ibtida. Fala yajuzu taqdimul khabari 'ala lam, maka ketika itu tidak boleh. Maka tidak boleh mendahulukan khabar di atas lam. Ya, pertentangan nantinya. Fala taqul, maka tidak boleh kamu katakan qaimun la Zaidun. Kenapa? Li'anna lam al-ibtida laha sadru al-kalam. Karena lam al-ibtida memiliki hak sadru al-kalam. Ya. Terkecuali kalau berkumpul dengan apa? Inna. Ya. Maka karena tidak disukai berturut-turutnya. Ada waktu taukid ada dua. Asyik kan bagaimana? La'inna ya. Zaidan qa'imun. Enggak bagus. Maka digelincirkan. Ya. Zuhliqa. Ya. Digelincirkan apanya? Lamnya ke khobar. Inna Zaidan laqaimun. Disebut dengan lam apa? Muzah laqa atau muzah lafah. Sama maknanya. Lam yang digelincirkan. Lianna lam al-ibtida laha sadrul kalam. Wa qad ja'a taqdimu syudhudha. Dan telah datang pendahuluan. Pendahuluan kadang dimaukan pendahuluan pembukaan ya. Kadang dimaukan perbuatan mendahulukan sesuatu. Waqad ja'a taqdim, dan terkadang datang ya perbuatan mendahulukan apa? Khabar dari mubtada yang dimaksud apa? Lamul ibtida. Tapi syudzudza dalam syair ini syad. Syad itu kadang bermakna menyelisih yang benar, kadang menyelisih, kadang jarang maksudnya dalam penggunaan. Kaqali syair khali la anta wa man jarirun khaluhu yana lil ala wa yakrum al akhwala. Tuh, khali la anta. Aslinya apa? Khali la anta. La anta khali, sungguh-sungguh kamu adalah apa? Paman ya, dari ibu. Wa man jarirun khalu. Ya, dan juga paman, engkau adalah pamanku, dan juga orang yang jarir adalah pamannya, itu juga pamanku. Yana lil ala, dia mendapatkan al ala, ketinggian, derajat, wa yakrumil akhwala, dan mulia para paman-paman itu dari ibu ya. Di situ ada yang lain loh. Yanal. Kenapa di situ dijazmkan? Ya kita baca. Ini kayak ada kadang berlaku gitu. Lihat asyahid ya fi hadzal bait. Jangan ngantuk, jangan tidur. Kalau tidur sekalian dibantal. Biar lebih apa? Nikmat. Kalau tidur sambil belajar tersiksa enggak? Ya tersiksa. Asyahidu fih, syahid padanya fi hadzal bait salasatu syawahid linnuhat. Pada bait ini ada tiga macam syahid bagi ahli nahwu. Jadi antum hafalkan itu. Khali la anta wa man jarirun khaluh kana lil ala wa yakrum bil akhwala. Satu bait antum dapat tiga syahid situ. Al awwal yang pertama qauluhu yana lil ala dari nala yanalu. Kenapa dia dikatakan yanalul ala? Tapi dijazmkan yana lil ala. Fa inna hadza fi'lun mudhari' lam yasbiqhu nasibun wala jazim. Yanal adalah fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh penasab, tidak pula menjazm. Wa qad kana haqquhu an yaji'a bihi sya'ir marfu'a, dan seharusnya penyair mendatangkannya, mendatangkan yanal dalam keadaan marfu', yanalu, fa yaqulu yanalu al-'ala. Walakinnahu ja'a bihi majzuma, tapi penyair di sini mendatangkannya dalam keadaan majzum. Maka fahadhafa 'ainul fi'l, maka dia pun membuang 'ainul fi'lnya, atau fahudhifa 'ainul fi'l kama yahdhifuha, sebagaimana ini dibuang filam mana filam yakhfa ya filam apa yakhaf filam yakhaf, maka fahadhafa 'ainul fi'l, maka bisa juga hudhifa, dibuanglah 'ainul fi'l kama yahdhifuha, sebagaimana mereka membuang apa 'ainul fi'l pada contoh lam yakhaf. Ya khafa ya khaf, dikasih lam apa? Lam ya khaf. Nala ya nal, dikasih lam. Lam ya nal. Disamakan dengan itu. Wanahwi dan misalnya. Walhasilu lahu. Dan walhamilu lahu. Sekarang apa yang membawa, faktor apa yang mendorong si penyair menjazmkannya? Padahal tidak ada nas, tidak ada jawazim. Walhamilu lahu alal jazmi. Dan yang membawa penyair untuk menjazmkannya nal adalah tashbihul mausuli bisyarat. Disamakannya isi mausul dengan syarat. Mana isi mausulnya di situ? Man. Ya kan? Man. Mana di sini isi mausul atau syarat? Isi mausul. Kalau syarat dia masuknya ke fi'il. Ya kan? Karena mannya di situ isim mausul tapi disamakan dengan isim syarat karena sama-sama bentuknya. Ya. Sama-sama bentuknya. Ya. Saya ulangi, yang membawa dia untuk menjazmkan adalah karena menyerupakan isim mausul dengan syarat karena bentuknya sama. Kama syabbaha asy-syair bihi haitsu yaqul, sebagaimana penyair menyerupakannya di mana dia berkata, kadzaka alladzi yabghi 'ala an-nasi dhalima tusibhu 'ala raghmin 'awaqibu ma sana'. Di sini kadzaka alladzi yabghi 'ala an-nas, demikian pula orang yang berbuat zalim melampaui batas, demikian pula orang yang melampaui batas kepada manusia dalam keadaan zalim, tusibhu, lihat dijazmkan, tusibhu, dia akan ditimpa, ala raghmin, meskipun dia tidak suka, ya 'awaqibu ma sana', akibat-akibat dari apa yang dia perbuat. Sepertinya sisipannya saja ala raghmin, ini ala kurhin. Tusibhu fa'ilnya awaqibu, akibat-akibat jelek dari perbuatannya. Yang menjadi syair di sini tusibhu, dijazmkan. Kenapa? Karena sebelumnya ada alladhi. Alladhi ini isim apa ini? Isim mausul. Isim mausul. Kenapa dia menjazmkan? Karena ya diserupakan dengan temannya. Ya. Man. Ya. Man kan ada apa? Mausul ada apa? Syarat. Ya. Serupakan dengan apa? Isim syarat ya. Apalagi man, kan man kan sama-sama bentuknya. Alladhi saja yang mirip man syartiyah. Ya. Karena dia datang sebagai mausul, kadang sebagai syarat, disamakan kadang gitu. Apalagi yang man bentuknya. Seperti dalam syair tadi kan, man. Walaisa laka an taz'um, dan tidak boleh kamu mengklaim, menyangka bahwa man pada ucapan jarir, man jariru khalu syartiyah, tidak boleh kamu klaim man jarirun khalu syartiyah, tidak boleh. Ya. Falizalika jazam al-mudhari' fi jawabiha. Ya. Oleh karenanya ya juzim al-mudhari' fi jawabiha, dijazam al-mudhari' pada jawabannya. Jadi tidak boleh kamu mengklaim bahwa saya man di situ man apa? Man syartiyah dengan alasan niat madzum kok. Iya, mudhari' setelahnya gitu maksudnya. Falizalika oleh karenanya ya jazam al-mudhari' fi jawabiha, dijazamkan mudhari' pada jawabannya. Tidak boleh gitu. Paham enggak nih? Tidak boleh untuk mengklaim bahwasanya mannya syartiyah dengan alasan itu ya nal madzum jawabannya gitu. Nah, bali anna dzalika yastad'i an taj'ala jumlata jarir khaluhu syarta. Karena ini mengharuskan untuk kamu jadikan jumlah jarir khalu sebagai jumlah syartiyah. Wa huwa ghairu jaiz 'inda ahadin min an-nuhat, dan itu tidak boleh di sisi seorang pun dari ahli nahwu. Kenapa? Li anna jumlata syart la takun ismiyah asla. Karena jumlah syart tidak mungkin bentuknya isim sama sekali. Tidak mungkin sama sekali. Adapun jawabannya ya bisa. Paham ini ya? Masih ada lagi? Ya. Wa syahidu thalith. Sering berbaca ini. Yang kedua, ketiga. Wa syahidu thani fi qawlihi wa yakrumil akhwala. Wa yakrumil akhwala. Fa innahu tamyiz. Sesungguhnya dia. Mana? Al akhwala. Tamyiz ala makhtarna. Tamyiz. Sesuai dengan apa yang saya pilih. Kami pilih. Waqad ja'a bi ma'rifah, meskipun dia datang dalam keadaan ma'rifah, ya kan, al akhwala. Wa hadha yadullu lil kufiyyin alladhi yarawna jawaza ma ji'a tamyiz ma'rifah. Dan ini ditunjukkan, wa hadha yadullu, menunjukkan kepada orang-orang Kufah yang mana mereka berpendapat bolehnya apa? Datang tamyiz dalam keadaan ma'rifah. Ya. Mendukung pendapat mereka ya. Wal basriyun yaqulun, adapun orang-orang Basri berpendapat alnya apa? Zaidah. La mu'arifah, bukan mu'arifah. Yang ketiga, wa huwa alladhi min ajlihi anshada syarih hadzal bait huna fi qawlihi khali la anta haitsu qaddama al-khabar ma'a anna al-mubtada muttasilun bi lam al-ibtida' syudzuza. Ini jelas maknanya. Katanya fil bait tawjihat ukhra asharna ila ahadin ila ahadiha fil i'rab. Ya. Dan dalam bait ini ada arahan yang lain yang telah kami syaratkan kepada salah satunya dalam i'rab. Dan yang kedua, arahan yang kedua. Tadi arahan yang pertama bagaimana? Khali sebagai apa? Khabar muqaddam, kemudian la anta yang mutanu akhar, meskipun dimasuki lam. Arahan yang kedua, annahu arada, bahwasanya dimaukan oleh apa? Asy-syair adalah la khali anta, la khali anta. Fa akhara lam ila al-khabar darurah, tapi dia mengakhirkan lamnya ya kepada khabar karena darurah. Ya. khawli la anta gitu. Kemudian dia mengakhirkan lamnya kepada al-khabar. Ya. Dari al-khabar darurah diakhirkan. Aslinya apa? La khawli anta. Kemudian penyair mengakhirkan lamnya dari khabar gitu ya. Karena darurah, yakni diakhirkan dimasukkan ke mubtada. Wasalis yang ketiga, anyakun aslul kalam, asal kalamnya adalah khali lahu anta. Ya. Khali lahu anta. Fa khali mubtada awal wa dhamir mubtada tsanin. Ya, wa anta khabaru tsani fa hudhifa ad-dhamir fattasalat al-lam fi khabarihi ma'a annaha la tazalu fi sadri ma dzakara min jumlatiha. Ya, tauji yang ketiga. Maksudnya asal kalamnya khali lahu anta. Khali lahu anta. Khali mubtada awal. Kemudian dhamir huwa mubtada tsanin. Anta khabar tsanin. Berarti tetap ya lamnya. Ya. Masuknya bukan ke. Berarti tidak ada di situ apa? Takdim. Khabar tidak ada. Kemudian prosesnya kenapa menjadi khali lahu anta. Fahadha dhamir. Dibuang dhamirnya huwa. Akhirnya fatah solatil lam. Akhirnya lamnya bersambung. Ya, dikhabari dengan khabarnya. Tadi bukan ini ya. Jadi khabarnya mana? Anta gitu. Fatasolatil lam, maka lamnya bergandengan dengan khabarnya. Ma'annaha la tazal fi sadri ma dzukir min jumlatiha. Bersama dengan bahasanya dia senantiasa dalam pada sadr. Dia apa? Khalnya berada pada sadr dari jumlah. Jadi arahan yang pertamanya bagaimana? Diringkas. Yang pertama khalil anta khalil sebagai apa? Khabar muqaddam. Ya, kemudian la anta antanya mutanakhir akhir. Di sini ada syahidnya. Arahan yang kedua khalilnya sebagai apa? Mubtada ya berarti ya. Mubtada sepertinya. Ini kan disebutkan la khali anta aslinya, la khali anta. Kemudian diakhirkan lamnya kepada khabar, berarti khabarnya apa? Anta ya. Khabarnya anta keliru tadi. Berarti arahnya kedua, kholinya sebagai apa? Mubtada, antanya sebagai apa? Khobar. Aslinya la kholi anta. Tapi penyair mengakhirkan lamnya kepada khobar. Berarti anta. Kenapa? Daruratan. Ya. Kemudian yang ketiga, aslinya kholi lahu anta. Kholi lahu anta. Masuk lam di situ kepada mubtada tsani. Dibuang huanya, maka lamnya masuk kepada apa? Khobar. Ya kan? La anta khobar di mubtada yang mahdhuf. Ya. Berarti romnya beda ya. Ya. Kemudian sedikit lagi nih. Fala anta mubtada muakhar wa khali khabar muqaddam. Ya. Kemudian al-khamis yang terakhir yang kelima an yakuna al-mubtada lahu sadrul kalam ketika mubtadanya memiliki sadrul kalam. Kasma'il sifam seperti isim-isim sifam ditambahkan juga di situ. Ya, asma'u syarat. Asma'u syarat juga sama laha as-sadr kan. Kam al-khabariyah, ma'at-ta'ajubiyah, awil mudhaf, dan juga ditambahkan, al-mudhaf ila ma'lahu sodru al-kalam. Isim yang diidhafahkan kepada isim lain yang berhak untuk dikedepankan. Contohnya, ibnu man hadha, ibnu harus didahulukan dalam penyebutan. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada apa? Isim istifham, dan isim istifham memiliki apa? As-sodara, hak di depan kalam. Ibnu man hadha, enggak boleh hadha ibnu man, tapi ibnu man hadha. Itu tambahkan lagi ya. Saya ulangi, tempat yang kelima adalah ketika mubtadanya memiliki sadrul kalam seperti asmaul sifam, kemudian juga apa? Asma syarat, kam khabariyah, ma ta'jubiyah dan yang didhafahkan kepada malahu as-sadarah. Nahu man li munjida, maka man mubtada li khabar munjida hal. Wala yajuzu taqdimul khabar 'ala man, maka tidak boleh mendahulukan khabar dari man. Jadi kalau antum bikin pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa Arab, isim-isim fahamnya jangan di apa? Akhirkan. Fala taqul, maka tidak boleh dikatakan liman munjida tidak boleh. Itu menyalahi apa? Aturan. Ya, cukup dulu, sudah habis waktunya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam. Bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.